TKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Hei, prajurit-prajurit Sokawarni, nyawa kalian berada di tanganku. Sekali tebas, batang leher kalian akan lepas. Tapi aku masih punya hati. Nah, kenapa kalian bertugas tanpa aturan yang benar? Ayo jawab. Kau sebagai pimpinan pasukan berkuda. Ayo jawab. Tuan pendekar, kami mendapat perintah untuk menangkap dan membawa penduduk yang melawan kepada petugas keraton. Tapi kami berdua bukanlah orang-orang yang membangkang. Hanya kalian berlaku kasar terhadap penduduk. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Lo, tangannya kenapa bang sampean bang? Karo-karo terus, gatel-gatel ya? Itulah mbok, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga, pusing aku bah. Penuh kadas kurap, oleskan kapanas, getah-getah jamur kulit, pasti lenyap dengan kapanas. Benar, Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Awal Kebangkitan Mataram Hindu. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-20 ini menampilkan Billy Burhan sebagai lelaki aneh, Benny sebagai layang suta, Mujadi sebagai Kisudra, dibantu oleh Wenda, Vogan, Totot Prambanan dan Rifki. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah diceritakan, Layang Suta setelah menghajar pengemis di pasar Mindi Karang Oblong, lalu melesat pergi. Tapi di tengah perjalanan, dihadang oleh laki aneh, hingga terjadi adu tanding kesaktian. Layang Suta mengeluarkan pukulan tapak geni. Ketika telapak tangannya beradu dengan tapak tangan lelaki aneh itu, seakan-akan tenaga dalamnya disedot. Kenapa tubuh tiba-tiba terseret ke depan? Lenganku juga menjadi lengket telapak tangannya. Ilmu setan mungkin. kau seperti berpacu jauh, Layang Suta. Aku tidak akan membunuhmu, tapi akan merontokkan ilmu yang kau miliki. Jangan membuat di hadapanku. Nah, ini Layang Suta. Kenapa tiba-tiba tubuhku menjadi panas begini? Kenapa jadi begini? Layang Suta, terpaksa aku merontokkan ilmu-ilmu yang kau miliki untuk mencegah kejahatan yang selalu kau lakukan. Siapakah kau sebenarnya, orang sakti, hingga menghukumku begini rupa? Aku adalah pengembara yang sedang mencari Prabu Sana. Nah, kalau kau bisa menunjukkan tempatnya, ilmu yang kau miliki akan kupulihkan kembali ke dalam tubuh. Oh, saya... Kau kejam. Bunuh sajalah aku. Tidak ada artinya lagi aku hidup dalam keadaan seperti ini. Bunuhlah aku. Hukuman ini sudah sepantasnya kau terima, Layang Suta. Robahlah semua sikapmu, dan Dewata Agung kelak tentu akan mengampunimu. Tidak. Aku sudah tidak mempunyai lagi keinginan untuk terus hidup dalam keadaan begini. Bunuhlah aku. Tidak ada artinya kau mengamuk seperti ini, Layang Suta. Lepaskan aku. Kau kejam. Bunuhlah aku. Dengarlah, Layang Suta. Kepandaianmu itu tidaklah hilang dengan begitu saja. Kepandaianmu itu masih tetap berada dalam tubuhmu. Satu saat kelak, jika kau merubah sikapmu, menguasai dirimu, tidak banyak mengalami tekanan-tekanan emosi, semuanya akan pulih kembali, Layang Suta. Benarkah apa yang kau katakan itu? Iya. Semua kepandaianku ini akan dapat pulih kembali. Apakah kau tidak mendustaiku? Apakah kau tidak hanya sekedar membuatku senang? Berkatalah terus terang. Saya tidak tahu. Kau kejam menghukumku dengan cara begini. Lima tahun lagi, Layang Suta. Ilmu yang kau miliki akan mengalir ke dalam tubuhmu. Nah, kembalilah kepada rajamu. Jangan berbuat sewenang-wenang. Pasti ada balasannya. Nah, selamat tinggal, sobat. Aku sulit berdiri. Tubuhku menjadi berat begini. Suatu saat akan kubalas sakit hatiku ini. Layang Suta dengan bersusah payah berdiri dan menaiki kudanya, lalu kembali ke markasnya. Sementara itu lelaki aneh sudah duduk di bawah pohon di pasar Mindi memperhatikan orang yang lalu-lalang. Kita tinggalkan lelaki aneh. Kini kita kembali ke perguruan pengemis cabang Kota Cadas. Pasukan, siap! Lancar kanan, gerak! Berhitung! Satu! Dua! Kah! Hei, kenapa? apa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh. Saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Bomnya batuk. Pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat. Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat. Si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batuk. Produksi KB Pharma. Oh, jadi yang menghajarmu Layang Suta. Iya, Sang Ketua. Saya tidak sempat mengelak karena pukulannya dengan tiba-tiba sekali. Ini namanya penghinaan. Layang Suta telah membuat perselisihan kepada kita. Ini tidak bisa didiamkan. Layang Suta menuduhku. Saya dikira penyerang gelap dengan paku-paku rahasia. Walaupun begitu, dia tidak boleh berlaku dan bertindak main hakim sendiri. Iya, Sang Ketua, iya. Dadaku sakit. Sakit sekali, Sang Ketua. Beristirahatlah. Nanti tabib akan datang mengobati luka-lukamu. Iya, Sang Ketua, iya. Anda sedang mendengarkan Rafanda Channel. Calang. Saya Ketua. Pergilah ke Pasar Mindi bersama beberapa orang teman untuk menyelidiki keadaan di sana. Cari Layang Suta hidup atau mati, dan sebarkan kepada seluruh pengemis untuk menyatakan perang kepada prajurit-prajurit Keraton Sukawarni. Siap melaksanakan perintah Sang Ketua. Meluruskan badan begini. Woi, bangun! Astaga. Ada apa kiranya, sahabat? Kau mengganggu orang yang mau tidur. Bangunlah sebentar. Iya. Ada apa, sahabat? Kelihatannya Anda seperti memusuhiku. Kau lelaki aneh yang membuat banyak orang penuh tanda tanya. Harap kau sudi mengikutiku ke pesisir sebelah sana, dekat kuil itu. Permintaanmu aneh sekali. Kenapa kita tidak bisa bicara di sini? Ini menyangkut Prabu Sana yang kau tanyakan itu. Prabu Sana? Iya. Ayo, ikuti aku. Di sana jawabannya. Baiklah. Kita sudah sampai di kuil. Nah, di mana Prabu Sana itu berada? Sebentar lagi juga datang. Loh, tadi kamu bilang ada di sini. Sekarang kau bilang sebentar lagi datang. Mana yang benar? Sabarlah, Tuhan. Baik. Aku akan bersabar menunggunya. Siapakah pasukan berkuda itu? Celaka. Pasukan Kerajaan Sukawarni tentu akan melakukan pembersihan. Kelihatannya bukan prajurit yang kemarin melakukan pembersihan. Tenang saja, sahabat. Jangan takut. Berhenti! Hei! Kisanak berdua! Sedang apa kalian duduk di depan kuil? Apakah kalian akan melakukan pencurian? Turunlah dulu, hai prajurit gagah. Kiranya kurang santun menanya orang dari atas punggung kuda. Kaulah yang harus menghormat kedatanganku. Sudah! Tangkap saja kedua orang itu. Pasti mereka akan berbuat jahat di sekitar kuli ini. Galak juga rupanya kau. Mana surat perintah dari raja untuk melakukan penangkapan? Aku adalah prajurit perang. Bertugas tanpa surat perintah. Kalian berdua mau cari gara-gara? Aku berdua tidak membuat keonaran. Penduduk yang tidak menghormat kepada prajurit kerajaan, dia pasti pengacau dan pemberontak. Ayo prajurit-prajurit, tangkap kedua orang ini. Oh, kita dikepungnya. Mereka melingkar dan masing-masing menghunus pedang. Tenanglah, mereka akan dengar sendiri. Kalian prajurit, turunlah. Ringkus kedua pembangkang itu. Bunuh pengacau itu, ayo! Ayo! Ayo! Tangkap dia! Serentak, kelima orang prajurit sambil menghunus pedang melompat turun dari kudanya. Dengan wajah garang, mendekati lelaki aneh dan pengemis. Begitu mereka mau menangkap, tiba-tiba tubuh kelima orang prajurit itu terpental. Melihat kejadian itu, prajurit-prajurit yang lain mulai menyerang bersama-sama. Kalian prajurit, turunlah, ringkus kedua pembangkang itu, bunuh pengacau itu, ayo! Ayo! Siap! Ya. Ku tangkis pedang kalian dengan pedang temanmu yang terpental ini. Lo, tangannya kenapa bang sampean bang? Korok-karok terus, gatel-gatel ya. Itulah Mbok, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku bah. Panu kadas kurap, oleskan kan panas. Getah-getah jamur kulit, pasti lenyap dengan kapanas. Benar, Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Pertempuran antara dua orang melawan kira-kira 20 orang prajurit begitu serunya. Sabetan-sabetan pedang prajurit ditangkisnya dengan berjumpalitan. Sang pengemis kewalahan lalu mengeluarkan jurus tongkatnya. Sedangkan si lelaki aneh mengambil pedang prajurit yang terpental. Ya! Ku tangkis pedang kalian dengan pedang temanmu yang terpental ini. Tiba-tiba saja, lelaki aneh itu mengeluarkan teriakan nyaring dan panjang.